tangan adik padamkan. Kironyo bulan tak halang awan, adik tangkaman. Sinan tibo sasalan kadiri, nan ini sadang adik ratoki. Sayangnyo suluak kini lampai, jo urang lai. Tak